بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة، termasuk di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna ad-din wal iman qaulun wa amal, bahwa agama ini dan al-iman mencakup perkataan dan perbuatan, qaulun wa amal mencakup perkataan dan perbuatan. Adapun qaul, fahuwa qaulul qalbi wal lisan, yang dimaksud dengan perkataan mencakup dua perkara, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Yang dimaksud dengan perkataan hati adalah aslul tasdiq, aslul iman, bahwa perkataan hati ini mesti ada di dalam hati seorang muslim, seorang mukmin, membenarkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini seluruh yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, arkanul iman wa arkanul islam wa ghairuha. Adapun qaulul lisan, perkataan lisan jelas, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai pernyataan seseorang mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. Adapun yang menyangkut tentang amal, mencakup tiga hal, yaitu amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Amalul qalb, amalan dari hati, yaitu ziyadah, penambahan dari at-tasdiq dan al-yaqin, seperti ikhlas seseorang di dalam beribadah, tawakal seseorang, perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, bersikap tunduk, dan seterusnya dari berbagai jenis ibadah yang hubungannya dengan al-qalb, yang hubungannya dengan hati. Wal-lisan, adapun amalan al-lisan, amalan lisan adalah sesuatu dari ibadah yang tidak mungkin ibadah itu dilaksanakan kecuali dengan mengucapkan dengan lisan, seperti membaca Al-Quranul Karim, membaca suratul Fatihah di dalam sholat, dan surah-surah tambahan, zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Juga termasuk di antaranya al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Beramar ma'ruf dan nahi munkar dengan lisan. Naam. Wa amalul jawarih, adapun amalan jawarih, fawadih. Amalan yang hubungannya dengan jasmani. Seperti sholat, haji, puasa, berhaji ke Baitullahil Haram. Naam. Nah, ini semua termasuk dalam kategori al-iman. Sehingga dari sini jelas bagi kita bahwa al-iman inda ahli sunnati wal jamaah ma yata'allaku bil qalbi wal lisani wal jawarih. Al-iman huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. Wa anna al-imana yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan seseorang. Semakin dia menjalankan ketaatan dan semakin dia menambah ketaatan pada Allah, maka bertambahlah keimanannya. Dan sebagaimana dia bertambah, iman pun bisa berkurang. Ya, disebabkan karena kemaksiatan yang diamalkan oleh seorang muslim. Maka semakin banyak dia mengamalkan kemaksiatan, maka semakin berkurang pula imannya. Maka iman mencakup qaul wa amal, dan bertambah serta bisa pula berkurang. Dan ini merupakan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak seorang pun dari kalangan ahli sunnah yang menyelisihi pendapat ini. Bahkan al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari beliau dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, laqad laqitu akthar min alfi rajulin minal ulama'i bil amsar. Sungguh aku telah bertemu lebih dari 1,000 ulama di berbagai kota. Fama ra'aitu ahadan minhum ikhtalafa fi anna al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Maka saya mendapati mereka seluruhnya tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Maka dari pernyataan dan penukilan al-Imam al-Bukhari dari ulama al-Ansar menjelaskan pada kita ittifaquhum ala hadhihi al-aqidah wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Wa amma alladhina yukhalifuna hadha al-i'tiqad fahum min ahli al-bid'ah. Mereka dari kalangan ahli al-bid'ah min al-jahmiyah wal-karramiyah wa amthaluhum. Naam. Qala al-syarih rahimahullah, sabaqa an dhakarna fi mas'alati al-asma'i wal-ahkam. Telah terdahulu kita menyebutkan dalam permasalahan asma dan ahkam, anna ahla sunnati wal jama'ati mu'taqidun, bahwa ahlu sunnah wal jama'ah ya'taqiduna anna al-imana qawlun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil arkan. Mereka berkeyakinan bahwa iman itu perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan mengamalkan dengan jasmani. Wa anna hadhihi tsalatsata dakhilatun fi musammal imanil mutlaq. Dan bahwa ketiga poin ini, ketiga perkara ini termasuk dalam penamaan al-imanul mutlaq. Yang dimaksud dengan al-imanul mutlaq adalah iman secara mutlak, secara menyeluruh. Al-imanu tam, al-imanul kamil. Jadi kita bedakan antara istilah mutlakul iman dan imanul mutlak. Ya. Seorang yang mukmin yang khalis keimanannya. Seperti dari kalangan para nabi dan rasul, mereka memiliki iman, iman mereka iman yang mutlak, yakni iman sempurna. Ya, iman kamil, at-tam. Akan tetapi seorang muslim yang dicampuri amalannya dengan kemaksiatan, melakukan dosa besar misalnya, yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia dikatakan sebagai seorang muslim yang memiliki mutlakul iman. Bukan iman mutlak, tapi mutlakul iman. Ya. Naam. Ini bisa difahami ya. Bahwa yang dimaksud dengan mutlakul iman, bahwa pada dia ada iman walaupun seberat biji dzarrah. Naam. Itu yang dimaksud dengan mutlakul iman, bahwa pada seorang muslim bagaimanapun ya bejatnya dia dan bagaimanapun jauhnya dia dari syariat Allah Subhanahu wa taala, selama imannya tidak batil, ya, selama imannya tidak dinafikan oleh amalan yang lain, maka dia tetap memiliki mutlakul iman. Memiliki iman walaupun seberat biji dzarrah, sekecil apapun. Nah, tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai mukmin yang mutlak. Dia tidak memiliki iman mutlak. Sebab iman mutlak maknanya adalah iman tam, al-imanul kamil. Fahim tum ya ikhwan? Nah, ini sering kita dapatkan di dalam pembahasan masalah al-iman, ya, istilah-istilah yang seperti ini. Mutlaqul iman, al-imanul mutlaq. Fal imanul mutlaq yadkhulu fihi jami'ud din. Adapun iman secara mutlak, yaitu iman yang sempurna, maka masuk di dalamnya seluruh, ya, perkara agama, zahiruhu wa batinuh, yang zahir dan yang batin, usuluhu wa furu'u, baik usulnya maupun cabangnya. Fala yastahiqqu usbul imanil mutlaq, maka tidak berhak mendapatkan nama iman yang mutlak, iman yang sempurna, illa man jama'a dhalika kulla, kecuali bagi siapa yang mengumpulkan itu semuanya, perkara agama yang zahir dan yang batin, usulnya dan furu'nya, walam yanqus minhu syai'an, dan dia tidak mengurangi darinya sedikit pun. Inilah yang didapatkan oleh para nabi dan rasul. Naam. Dari kalangan para salihin. Ya. Mereka memiliki iman yang mutlak. Yaitu al-imanut tam. Walamma kanatil a'malu wal aqwalu dakhilatan fi musammal iman. Maka tatkala amalan-amalan dan perkataan-perkataan semuanya termasuk dalam penamaan iman, kanal imanu qabilan liziyadati wa naqs, maka iman itu bisa menerima tambahan dan pengurangan, bisa bertambah dan semakin bertambah, dan bisa pula berkurang dan semakin berkurang. Fahuwa yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah, maka dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kama huwa sharihul adillati minal kitabi was sunnah, sebagaimana yang terdapat di dalam dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Syahid. Apa syahidnya? Ini semakin seorang mengamalkan cabang-cabang keimanan, maka semakin bertambah pula keimanannya. Semakin dia mengurangi cabang-cabang keimanan, maka berkurang keimanan. Labas. Indaka Abdurrahman. Naam. Had. syahid. Aina? كيف المؤمن القوي ماذا؟ ها؟ هكذا؟ هكذا؟ هذا الحديث فيه تفاسير بارك الله فيك، ليس نصا في أن الإيمان يزيد وينقص، في خلاف تفسير هذا الحديث. معنى القوة، هل هي المراد قوة الإيمان أو المراد بذلك قوة في عمل الطاعة، قوة الجسم؟ نعم تفضل. yang lain الآخر يا علي، هات يا عبد الهادي. ها سورة ال Baca saja, baca ayatnya, jangan sebut surahnya. Ah, liyazdadu imanahum. Terus apa? Na'am ya Tahir. La iman wa taufiq andak. Adam imanan. Naam. Yazdada wa yazdada alladhina amanu imanan andak. Semuanya tambahan-tambahan. Mana yang menunjukkan iman berkurang? Hati Abdul Fattah. Abikum khairat biiznillah. Asyahid. Ani alladhina urathahumul kitab. Naam. La bas fi isyara fi dhalik. Tapi yang menunjukkan betul-betul berkurang nas minal kitab wa minas sunnah, yang menunjukkan iman itu berkurang. Itu dalilnya khawarij. Nah, sehingga kalau kita berdalil dengan itu, nah mungkin kita bisa berdalil dengan layasni hina yazni wa huwa mu'min, walakin al-khawarij yaqulun hadha al-hadith lana fa anna fa'il al-kabira Khalid mukhallad wa huwa kafir. Na'am. Yang lain, hat ya Hudhaifa. Amma fil hadith fa kathirun wa kathir. هات يا أبا أسامة. هات يا إسماعيل. ما لكم تكعكعتم كتكعكعكم على ذي جنة افرنقعوا. هات يا أبا محمد. فدليل الخوارج، استدلوا بالخوارج. هاتي عبد الملك. Kita mau yang jelas. Nah, apa yang antum sebutkan itu bisa, bisa semuanya bisa jadikan sebagai dalil, tapi yang jelas gitulah. Ya ada ziyadatul iman yang menunjukkan kurang. Sebab ada lagi pendapat yang mengatakan iman itu bertambah tapi tidak bisa berkurang. Naam. Hati Abdul Majid. Ha? Hati Aba Umair. Qalbihi wa dhalika adhaful iman, yani yadullu ala dha'fil iman. La bas. Fadhal hat. Hati Abdul Wahab. Aina aina safarta? Asma aina. Aina. Ah. Habis tapi tidak berkurang. Habis kalian. Adhunnuka musafiran ya Abdul Wahab. Ma adri aina safarta. Hati ya Salman. Hati ya Ma'ruf. Badar. Ahsan tabarakallahu fi. Naam. Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din. Ha? Naqisati 'aql, naqisati din. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang para wanita. Uritun nara fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Wa aidan hadits madza ya ikhwan? Hadits Abi Sa'id al-Khudri fil Bukhari. Naam. بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره فقال الصحابة وما أولته يا رسول قال الدين يعني الإيمان أن الإيمان يتفاوت منهم من يزيد منهم من ينقص نعم بهو عمر إيمانه sempurna. Ya, sebab komisnya menutupi seluruh tubuhnya. Naam. Wa hadith. Naam. Hadith Abi Sa'id al-Khudri aydan. Ha, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman. Akhruju minan nari man kana fi qalbi adna shay'in min imanihi. ويقال لهم جهنميون والأدلة كثيرة. نعم. Dan al-Imam al-Bukhari rahimahullah telah menyebutkan yakni beberapa hadis yang terdapat di dalam sahihnya. Untuk melihat dalam Kitabul Iman. Nعم. وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم. Dan sebagaimana yang zahir, yang disaksikan dari bertingkat-tingkatnya kaum mukminin dalam akidah mereka, wa a'mali qulubihim, amalan-amalan hati mereka, wa a'mali jawarihim, amalan-amalan jasmani mereka. Wa min al-adillati ala ziyadati al-imani wa naqsih. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Annallaha qassama al-mu'minina thalatha tabaqat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membagi kaum mukminin jadi tiga tingkatan. Mereka semua tergolong dalam kaum mukminin. Faqala subhanahu, Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 32. Thumma awratna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsih. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabikum bil khairati biiznillah. Mereka terbagi menjadi tiga. Dari orang-orang yang telah diwariskan pada mereka al-kitab. Dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang pertama, sabiqun bil khairat. Kelompok yang kedua, muqtasid. Dan yang ketiga, zalimun li nafsih. Fasabiquna bil khairat humul ladzina addaw al wajibati wal mustahabbat. Adapun mereka yang tergolong dalam kelompok yang pertama, ya, mereka adalah yang telah mendahului yang lain dengan kebaikan. Yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara sunnah. Wa tarakul muharramat wal makruhat. Mereka meninggalkan perkara yang haram dan makruh. Wa haula'i humul muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang muqarrabun. Yang kedua, wal muqtasidun humul ladzina iqtasaru 'ala ada'il wajibat wa tarkil muharramat, mereka adalah orang-orang yang semata-mata mencukupkan diri dengan mengerjakan kewajiban dan cukup dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Wadh-dhalimuna li anfusihim, dan yang ketiga adalah mereka yang menzalimi diri-diri mereka. Humul ladzina ijtara'u 'ala ba'dil muharramat, mereka adalah orang-orang yang berani lancang untuk mengerjakan sebagian yang diharamkan. Wa qassaru bi ba'dil wajibat, dan mereka tidak sempurna di dalam mengerjakan sebagian dari kewajiban-kewajiban. Ma'a baqa'i aslil imani ma'ahum, disertai dengan masih tinggalnya asal keimanan yang ada pada mereka. Asal keimanan mereka miliki. Wa min wujuhi ziyadatihi wa naqsihi, dan di antara bentuk dan sisi bertambahnya iman dan berkurang, kadzalik dalam hal ini, annal mu'minina mutafawituna fi ulumil iman, bahwa kaum mukminin mereka bertingkat-tingkat dalam hal keilmuan mereka dalam hal iman. فَمِنْهُمْ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ تَفَاصِيلِهِ وَأَقَائِدِهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ, di antara kaum mukminin ada yang telah sampai ya kepada derajat pengetahuan mereka terhadap iman, rinciannya dan akidah-akidahnya, sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. فَازْدَادَ بِهِ إِيمَانُ, semakin mereka mengetahui ilmu itu, semakin bertambah pula keimanannya, semakin bertambah pula keyakinannya. Wa tamma yaqinu, dan sempurna keyakinannya. Wa minhum man huwa duna dzalik, di antara mereka ada yang di bawah itu, lebih rendah. Hatta yablughal halu bi ba'dihim alla yakuna ma'ahu illa imanun ijmali, sampai ya keadaan itu sampai kepada derajat sebahagian mereka ada yang tidak memiliki keimanan kecuali iman yang global saja. Tidak mengerti iman secara terperinci. Nah, ya, disebabkan karena bertingkat-tingkatnya ulumul iman itu tadi yang beliau jelaskan. Ada yang mengerti tentang iman dan mengerti ilmunya. Ada yang jahil, ada yang ami, tapi masih memiliki mutlakul iman. Dan tidak mengerti dari iman kecuali yang global. Nah, tidak mengerti secara terperinci. Ya. Lam yatayassar lahu min at-tafasil syai. Ya. Belum diberikan kemudahan bagi dia untuk mengetahui akidah itu secara terperinci. Tidak mempelajari secara terperinci tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Sehingga dia hanya mengetahui iman secara mujmal, secara global. Dia meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk, tapi rinciannya dia tidak mengerti. Wa huwa ma'a dzalika mu'min, dan dia ya masih pula memiliki keimanan, tetap dinyatakan sebagai seorang mu'min. Wa kadzalika hum mutafawituna fi katsirin min a'malil qulubi wal jawarih, demikian pula mereka bertingkat-tingkat dalam kebanyakan dari amalan-amalan hati. Ada yang ikhlasnya lebih daripada yang lainnya. Ada yang rasa tawakalnya lebih daripada yang lainnya. Khusyuknya lebih daripada yang lainnya. Nah, bertingkat-tingkat. Ya, amalan hati mereka. Tumakninatul qalb. Ketenangan di dalam hati. Ya, dan keyakinan dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ada yang lebih sempurna, ada yang kurang. Yang jelas mereka masing-masing memiliki asal dari tasdik, asal dari keyakinan. Seorang mukmin qaul al-qalb pasti mereka punya. Ya, tentang qaulul qalb, karena qaulul qalb kalau tidak seorang tidak memilikinya kharaja anil Islam. Maka dia keluar dari Islam, tidak punya aslul tasdiq, aslul yaqin, aslul aqidah. Nah, akan tetapi dalam hal amalan mereka bertingkat-tingkat, ada yang sempurna, ada yang berkurang. Nah, demikian pula dalam hal amalan jawarih, amalan jasmani, ada yang mampu mengerjakan lebih, ya, banyak, lebih mampu bersedekah, lebih mampu mengerjakan ibadah haji, mampu berjihad, ada yang tidak mampu disebabkan karena cacat dan lain sebagainya, berbagai macam udzur, ya. Salah satu contoh hadis Abi Hurairah tentang ahlud dzur yang telah kita sebutkan dahulu, ya, tentang kecemburuan orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya yang mereka senantiasa bersedekah dengan apa yang mereka miliki dari harta kekayaan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini semua menunjukkan bahwa dalam amalan jawarih pun mereka bertingkat-tingkat. Semakin banyak yang mereka amalkan dengan ikhlas tentunya dan sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambah keimanan mereka. Wa kathrati ta'ati wa qillatiha, tergantung dari banyaknya ketaatan yang dia amalkan dan sedikitnya. Wa amma man dhahaba ila anna al-iman mujarradu at-tasdiq bil qalb. Adapun mereka yang berpendapat bahwa iman, ya, itu hanya sekedar pembenaran dengan hati saja, ya, tidak ada hubungannya dengan lisan, tidak ada hubungannya dengan jawarih. Wa annahu ghairu qabilin liziyadati aw naqs. Dan meyakini bahwa iman itu tidak menerima tambahan dan pengurangan. Kama yurwa an Abi Hanifah wa ghairi. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abu Hanifah dan selainnya, mereka disebut sebagai murji'atul fuqaha. Naam, ada yang mencoba untuk memberikan makhraj dari pendapat Abu Hanifah ini bahwa khilaf lafzi, wa illa dalam hal amalan mereka sama. La, al-khilaf haqiqi. Dan kita menyatakan bahwa Abu Hanifah wa ashabu alladhina yaqtaqiduna bi hadhihi al-aqidah mukhalifa li ahli sunnati wal jamaah. Ya, menyelisihi pendapat ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini, yang memasukkan, ya, amalan termasuk dari keimanan. Maka tidak benar, ya, mereka yang menyatakan bahwa khilaf dalam permasalahan ini adalah khilaf lafzi. Yang benar ini khilaf hakiki, betul-betul terjadi perselisihan antara yang hak dan yang batil. Wal haqqu ma ahli sunnah, bahwa al-iman qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Oleh karena itu beliau mengatakan fahuwa mahjujun bima dzakarna minal adillah. Pendapat ini terbantahkan dengan apa yang telah kami sebutkan dari dalil-dalil. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Wa hadha ma yata'allaku bil qawl. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang terendah adalah menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalanan manusia. Dan ini hubungannya dengan apa ya kawan? Dengan amalan. Maka dalil ini sharih bahwa al-iman yashmulul qawla wal amal, mencakup perkataan dan demikian pula amalan. Naam. Thumma qala syaikhul Islam, wa humma adzalik, dan mereka di samping keyakinan mereka itu. Yang demikian, yang menyatakan iman hubungannya dengan hati, lisan, dan jasmani, la yukafiruna ahlal qiblati bimutlaqil ma'asi wal kabair. Ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mengkafirkan ahlul qiblah, ya, hanya sekedar mereka terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa besar. Kama yaf'aluhul khawarij, seperti yang diamalkan dan diyakini oleh kaum khawarij. Balil ukhuwatul imaniyatu thabitun ma'al ma'asi, thabitatun ma'al ma'asi. Akan tetapi persatuan iman itu tetap ada. Mereka adalah saudara kita dalam hal mereka memiliki keimanan, itu ditetapkan walaupun mereka mempunyai perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, walaknya tetap ada selama seorang itu masih muslim. Apakah muslim tersebut dicampuri imannya itu dengan kemaksiatan atau dicampuri dengan bid'ah, selama tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka masih ada ukhuwah dalam hal sikap wala kita kepada mereka, disebabkan karena mereka adalah seorang muslim. Ya, masih ada rasa cinta disebabkan karena Islamnya mereka. Kama qala subhanahu fi ayatil qisas, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu, maka mengikuti dengan cara yang ma'ruf. Yang menjadi syahid ketika Allah menyatakan faman ufiya lahu min akhihi, dari saudaranya, ya, yang terbunuh dan yang membunuh. Apabila seorang muslim membunuh muslim yang lainnya tanpa hak, maka hukumnya adalah qisas, kecuali kalau dia dimaafkan, ya. Kecuali apabila si pembunuh ini dimaafkan, maka dia wajib untuk kemudian membayar dia dan membelikan kepada qarabahnya, kepada keluarganya. Nah, dan tetap dia sebagai aku, saudaranya dalam hal Islam. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Na'am. Yang menjadi syahid di sini adalah pada awal ayat Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Dikatakan mereka saling bunuh membunuh, akan tetapi Allah tetap menamakan dua kelompok yang saling bunuh membunuh ini, mereka seluruhnya dari kalangan kaum mu'minin. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki iman, dan dengan perbuatan maksiat bunuh-membunuh yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan, tidaklah menyebabkan mereka keluar dari keimanan yang mereka miliki tersebut. Dan Allah juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum, bahwa kaum mukminin itu bersaudara, maka hendaklah kalian memperbaiki hubungan di antara dua saudara kalian yang berselisih. Di saat mereka berselisih, di saat mereka saling bunuh membunuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, mereka itu adalah kaum mukminin, dan kaum mukminin itu bersaudara. Qala syarih rahimahullah, wa ma'a annal iman al mutlaq murakkabun minal aqwali wal a'mali wal i'tiqadat, bahwasanya al-iman al-mutlak itu, ya, iman yang sempurna, itu tersusun dari perkataan dan perbuatan serta keyakinan. Fahiya laysat kulluha bidarajatin wahidah. Maka, walaupun demikian, seluruhnya tidaklah satu tingkatan dalam hal keyakinan mereka. dalam hal amalan mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Balil aqaidu aslun fil iman. Ya, akan tetapi akidah-akidah itu merupakan pokok di dalam keimanan. Pokok di dalam keimanan. Kalau mengingkari asalnya, ya berarti dia telah kafir, keluar dari Islam. Tapi selama asalnya mereka tidak mengingkarinya, lalu kemudian mereka dalam hal amalan bertingkat-tingkat, maka ada yang sempurna, ada pula yang kurang daripadanya. Faman ankara syai'an mimma yajibu i'tiqaduhu fillah, au malaikati, au kutubihi, au rusulihi, au il yaumil akhir. Maka barang siapa yang mengingkari sesuatu yang wajib untuk diyakini tentang Allah, atau malaikatnya, atau kitab-kitabnya, atau para rasulnya, atau hari akhir, au mimma huwa ma'lumun minadini bidarurah, ataukah mengingkari satu urusan, satu perkara dalam agama, yang perkara ini merupakan sesuatu yang telah diketahui di dalam agama ini secara pasti. Yang namanya seorang muslim tidak mungkin mengingkari hal itu. Ya, Allahumma, kecuali di antara mereka mungkin ada yang baru masuk ke dalam Islam, ataukah mereka yang tinggal di tempat-tempat yang di sekelilingnya adalah kaum musyrikin, yang tidak mengetahui banyak dari syariat-syariat Islam. Dia hanya mengetahui Islam secara global saja, lalu dia memeluknya, tapi tidak mengetahui rincian dari Islam, amalan-amalan yang maklum minadin bidarurah pun tidak sampai kepada mereka. Maka dalam hal ini mereka ma'zur, mereka mendapatkan uzur. Akan tetapi seorang muslim yang hidup di lingkungan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, na'am, maka dalam hal ini perkara-perkara yang ma'lum minadini bidarurah, di saat mereka mengingkarinya, maka mereka kafir. Kawujubis sholah, tentang wajibnya sholat, wazakah, wahurmati zina wal qatl, diharamkannya zina, diharamkannya membunuh. Apabila mereka mengingkari, maka dia kafir. Faqad kharaja minal imani bihadal inkar. Maka sungguh dia keluar, telah keluar dari iman dengan pengingkaran mereka terhadap perkara-perkara ini. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masih dalam pembahasan al-iman, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wajahiz ya ikhwan ba'da hadzal kitab nadrusul qawaid, qawaidul muslah. Tafaddalu hafizakumullah.